الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا نعم Pembahasan sebelumnya kita memasuki kepada tingkatan Islam yang kedua yaitu al-iman. Yang disebutkan oleh al-muallif dengan mengisyaratkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Al-imanu bid'un وسبعون شعبة. Iman terdiri dari 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu bagian daripada keimanan. Naam. Maka dari definisi iman, nah, bahwasanya iman bercabang-cabang, iman juga bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain, menunjukkan kepada kita melencengnya berapa golongan dari definisi al-iman. Berapa golongan ya kho? Hah? Dua golongan. Yang pertama, naam, al-khawarij dan mu'tazilah. Apa pendapatnya al-khawarij wal mu'tazilah? Artinya iman itu ucapan, amalan, keyakinan. Tapi mereka menyatakan bahwasanya iman itu apa? Satu kesatuan. Nah, enggak ada iman yang bercabang-cabang, nambah kurang, enggak ada bagi mereka. Artinya bagi Khawarij wal Mu'tazilah, ketika hilang sebagian iman, maka apa? Seolah-olah hilang semuanya. Nah, tidak memiliki keimanan. Sehingga mereka, kaum khawarij, menghukumi pelaku dosa yang mereka bermaksiat dengan kekafiran. Karena apa? Bagi mereka hilang imannya. Ini merupakan perkataan yang batil. Nah, begitu pula al-mu'tazilah menganggap antara kefasikan dan kekufuran. Di akhirat dihukumi apa? Kekal dalam api neraka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua siapa? Al-Murji'ah. Yang terbagi menjadi 6-4 sektor. Nah, fadal was. Nah, kemudian setelah menyebutkan perkara al-iman, al-muallif menjelaskan kepada kita cabang-cabang daripada atau rukun daripada keimanan. Sebagaimana beliau menjelaskan martabat yang pertama Islam dan rukunnya. Wa arkanuhu sittatun, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah ini mencakup empat perkara. Empat perkara ini harus ada pada setiap muslim. Kalau satu hilang, maka tanda tanya keimanannya, roboh. Nah, tidak dikatakan sebagai muslim mukmin sampai dia mengimani dengan empat cakupan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Beriman kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bi wujudillah azza wa jal. Dan ini bisa diketahui dari empat hal. Cabang yang pertama ini atau keimanan yang pertama ini bisa diketahui pendalilannya dari empat sudut. Nah, yang pertama dari sisi akal. Kemudian yang kedua dari sisi fitrah. Yang ketiga dari sisi syariat. Atau yang keempat dari sisi al-his panca indera. Nah, al-iman biwujudillah ditopang dengan empat sisi ini. Sisi yang pertama bil-akal. Dari apa? Sisi akal. Nah, dari sisi akal ikhwani hafizakumullah, adanya apa? Makhluk. Baik makhluk tersebut sabik maupun lahik, yang sudah ada ataupun yang akan ada. Adanya makhluk menunjukkan kepada kita adanya sang Khalik, pencipta. Nah, tidak mungkin makhluk menciptakan apa? Dirinya sendiri. Nah, ini apa? Secara akal. Naam. Karena qabla wujudihi ma'dum. Karena sebelum adanya manusia ini dia tiada. Bagaimana bisa yang tiada menjadi pencipta? Kan enggak mungkin. Berarti di sana ada zat yang menjadikan. Di sana ada zat yang menciptakan. Artinya enggak ada sesuatu yang sifatnya kebetulan. Enggak ada sesuatu yang sifatnya sudfah. Fakullu madza hadithin labuddalahu min muhdith. Naam. Sesuatu yang terjadi pasti ada yang apa? Menjadikan. Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu berkata Abu Al-Atahiyah rahimahullah, wa fi kulli syai'in lahu madha ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang ada ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya zat yang Maha Esa. Fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Nah, bahkan di dalam kajian Bulughul Maram kemarin kita sebutkan satu ayat bahwasanya manusia tidak mampu untuk menciptakan apa? Hah? Dzubaba lala. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lahu. Orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka enggak mampu untuk membuat lalat, menciptakan enggak bisa. Padahal ini makhluk yang ringan, makhluk yang kecil. Walaupun mereka bersekongkol, walaupun mereka bersatu untuk menciptakan lalat, Allah Subhanahu wa ta'ala tantang mereka, enggak akan bisa. Nah, maka adanya makhluk ini merupakan petanda adanya apa? Adanya Al-Khaliq. Nah, dahulu kita menyebutkan athar dari Al-Asma'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Al-Asma'i bertanya kepada siapa? Badui Al-A'rabi. Nah, orang-orang yang tinggal di pedalaman, sifatnya nomaden, mereka berpindah-pindah tempat. Nah, ketika bertemu dengan Al-A'rabi, Al-Asma'i berkata, "Bima 'arafta rabbak?" Dari mana kamu tahu Tuhanmu? Dari mana engkau tahu Allah Subhanahu wa taala? "Bima 'arafta rabbak?" Dengan polosnya Badui ini menggunakan apa? Akal yang masih bersih. Nah, dia mengatakan al-ba'ra madha tadullu ala al-ba'ir. Kotoran unta menunjukkan adanya apa? Unta. Nah, kotoran unta menunjukkan apa? Adanya unta. Warrawthu yadullu ala al-hamir. Kotoran keledai menunjukkan adanya apa? Adanya keledai. Dari mana dia lihat? Nah, masa tahu-tahu keluar dari tanah? Kotoran keledai dikeluarkan dari perutnya keledai. Nah, wa atharul aqdam tadullu ala al-masir. Bekas apa? Telapak kaki. Nah, al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir war-rawthu yadullu 'ala al-hamir wa atharu al-aqdam tadullu 'ala al-masir. Bekas telapak ya menunjukkan adanya orang yang apa? Berjalan, indikasi kuat yang kelihatan. Nah, ada apa? Lubang 5, ada jarinya. Nah, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Berarti ini ada orang yang berjalan sebelum kita. Kata Badui tadi, fasama'u dhatul abraj. Lantas bagaimana dengan langit? Nah, yang dipenuhi dengan gugusan bintang, berkelip-kelip, berkejora. Nah, hiasan di langit begitu indah, kerlap-kerlip, nah, berwarna-warni. Kata beliau, wal ardu datu fijaj. Belum lagi bumi memiliki jalan-jalan yang lebar. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, begitu pula tanahnya berwarna-warni. Ada yang coklat, hitam, abu-abu, dan lain sebagainya. Nah, wal bahru datu amwaj. Begitu pula lautannya, begitu luas, dipenuhi dengan gelombang ombak seolah-olah bergaris putih di laut. Masya Allah. Kata beliau, afala yadullu ala latifil khabir. Apakah ini tidak cukup menunjukkan kepada kita zat, nah, yang maha lembut lagi maha mengetahui? Nah, badu ini apa? Gak pakai ayat, tidak pakai dalil, tidak menggunakan Al-Quran kalau Allah, tidak juga menggunakan hadis-hadis Nabi SAW, la Bukhari, wala Muslim, wala Ibn Majah, wala Abu Dawud. Dia pakai apa? Hadha. Akal. Nah, ditanya mengenai apa? Nah, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlebih lagi apa ikhwani afidhakumullah, planet ala nizam al-mutanasik, aturan yang harmonis, serasi, nizam al-badi. Nah, yang begitu indah menunjukkan kepada kita adanya yang mengatur itu semuanya. Enggak tabrakan antara bulan dengan apa? Matahari atau benda-benda di langit. Nah, menunjukkan kepada kita ini semuanya tidak kemudian ada begitu saja. Secara apa? Secara tiba-tiba. Menunjukkan adanya sang pengatur, ala lahul khalqu wal amr. kepadanya lah Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan dan perintah. Semuanya diatur, semua diperintah. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan awan ke kanan, maka akan ke kanan, ke kiri, datang badai, datang. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah al-fitrah, melalui fitrah. Nah, dari sisi mana fitrah? Semua manusia, ya, semua makhluk, qad futira alal iman bi khaliqihi, telah ditanamkan kepada mereka keimanan kepada penciptanya, termasuk manusia. Nah, semua manusia itu hakikatnya mereka beriman. Nah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini tanpa diajari sebelumnya. Nah, bahwasanya mereka apa? Fitrahnya adalah Islam, berserah diri. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin madza yuladu alal fitrah, setiap yang lahir ini mereka keluar dalam keadaan fitrah, suci bersih. Baru setelah itu fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjizanihi, tergantung kemudian bapaknya yang mengarahkan. Lahirnya mereka suci bersih, di atas iman, di atas Islam, mereka berserah diri, bayi-bayi tersebut. Baru setelah itu abahnya yang membuat anak tersebut Yahudi, atau membuat anak itu Nasrani, atau membuat anak itu Majusi. Bapaknya Muslim, ya anaknya Muslim, masih berada di atas apa, fitrahnya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, semua manusia ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang sudah dipalingkan hati suci mereka dan kebersihan fitrah sudah dipalingkan, dengan dua penyakit tentunya, syubhat dan syahwat, sehingga fitrah ini pun pelan-pelan apa, usang. Pelan-pelan fitrah ini tanggal, pelan-pelan fitrah ini habis. Yang bertauhid kemudian menjadi syirik. Nah, yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Meninggalkannya. Karena kenapa? Sudah mulai hilang. Nah, dengan apa? Syubhat dan syahwat. Maka secara fitrah manusia ini lahir dengan hakikat iman. Kemudian yang ketiga didukung panca indera, al-his. Panca indera ini berupa apa? Apa panca indera kita? Mata, apa lagi? Hidung, apa lagi? Apa ini? Tangan, kaki, hati, otak. Ini kan semua panca indera. Nah, panca indera kita menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari mana? Bukti saja ketika manusia dalam keadaan genting, ketika manusia dalam keadaan diberikan musibah, balak, bencana, punya hajat, spontan langsung apa? Angkat kedua tangannya minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tangan ini bersaksi. Nah, adanya apa? Al-Khaliq, pencipta. Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala musibah dihilangkan, dijauhkan dari balak bencana. Nah, dikabulkan hajatnya, diberikan keinginannya. Dan dia mengangkat kedua tangan berharap dengan penuh rasa takut dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka panca indera ini menunjukkan adanya Allah. Tidak ada orang yang berdoa kemudian tangannya diarahkan ke bawah. Tidak ada. Menunjukkan apa? Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang berada di atas. Nah, oleh sebab itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam berada di atas mimbarnya, nah, pada musim paceklik, nah, panas kering kerontang, datang seorang sahabi masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halakal mal, wahai Rasulullah, harta kita musnah. Nah, harta mereka apa? Ya, berupa domba, unta, Gak ada air, kering kerontang. Sumur-sumur mereka gak keluar airnya. Mereka mengatakan halakal mal, harta kita musnah. Waja'al iyal, keluarga-keluarga kita, anak istri kelaparan. Nah, fad'ullah lana, maka berdoalah kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala atas kami ya Rasulullah. Nah, farafa'a yadayhi, Nabi SAW langsung angkat kedua tangannya. Nah, untuk apa istisqa? Untuk istisqa. Beliau angkat kedua tangannya dalam keadaan beliau berkhutbah di atas mimbarnya. Nah, fada'a Nabi SAW pun berdoa. Nah, fatharas sihab, tidak lama setelah itu datang kemudian awan. Nah, amthalil jibal, awan tersebut seperti gunung banyak. Nah, kemudian langsung turun hujan. Nah, dan itu terus berjalan apa, ikhwani afidhakumullah. Nah, ya tahadar ala lihyatihi, air itu pun turun sampai membasahi apa, jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di atas mimbarnya. Dan itu berjalan sampai apa? Satu pekan di khutbah Jum'ah berikutnya. Orang tersebut masuk lagi untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Gharika madza? Naam, al-mal, harta kami tenggelam. Naam, karena apa namanya? Hujan yang naam terus-menerus, wa tahaddamil bina. Begitu juga bangunan-bangunan roboh. Naam, fad'ullah lana, maka berdoalah kepada Allah, kepada Allah atas kami. Nabi SAW angkat kedua kali tangannya berdoa, Allahumma naam hawalaina wala alaina, ya Allah berikan hujan ini di sekeliling kami, jangan jadikan hujan ini sebagai apa, azab, bala kepada kita. Naam, kemudian setelah itu pun naam awan pun hilang, naam, dan hujan pun berhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam spontan angkat tangannya ke atas. Artinya apa, ikhwan yang afiyatakumullah, tangan ini merupakan panca indera, menunjukkan kepada kita adanya apa? Adanya Al-Khaliq. Begitu pula mata. Begitu pula mata. Antum saja melihat ada istana. Istana bagus, Allahumma barik. Megah istananya. Nah, dikelilingi dengan apa? Kebun-kebun, tumbuhan-tumbuhan yang mewah. Nah, ada tim khusus merapikan tanaman tersebut. Nah, bagian irigasi, pengairan, ijuruyuruyu, enak dipandang, elok dilihat, indah sekali. Nah, kemudian baru masuk pintunya dipenuhi dengan hiasan. Nah, lantainya dari marmer, kemudian kursi terbuat dari permata ditambah dengan mahkota permadani. Nah, apakah kemudian kita berpikir bahwasanya bangunan yang indah tersebut tahu-tahu keluar begitu saja? Nah, dikatakan Anda apa? Majnun, orang ini gila, majnun. Tidak genah ini akalnya. Tidak akan didustakan oleh umat manusia. Nah, berarti ada apa? Ada yang bangun, ada kontraktornya. Maka bagaimana kita melihat alam semesta ini dengan begitu besarnya, nah, dengan begitu indahnya, menunjukkan di sana adanya apa? Al-Khaliq. Kita lihat dengan apa? Mata. Yang keempat, melalui syarak. Apa itu syarak? Yaitu Al-Kutub As-Samawiyah. Kitab-kitab yang turun dari langit. Menunjukkan adanya apa? Yang menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para Rasul. Nah, seperti Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, kemudian Zabur, kemudian Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran. Begitu pula suhuf Musa dan suhuf apa? Ibrahim. Nah, Begitu pula apa? Al-mu'jizah. Mu'jizah merupakan petunjuk menandakan di sana adanya Sang Pencipta. Karena mu'jizat ini apa? Khariqul 'adah, di luar kebiasaan manusia. Nah, di luar apa? Kenormalan. Nah, siapa yang memberikan kekuatan tersebut? Seperti apa? Tongkatnya Musa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memukulkan ke laut sehingga laut yang begitu luas ini terbelah dan menjadi 12 jalan yang kering. Laut ini terbelah menjadi 12 jalan yang kering dan dilewati oleh umatnya Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula Isa. Nah, mampu untuk menghidupkan orang mati, menghidupkan dari kuburnya. Tentu dengan seizin apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, di luar batas kemampuan manusia. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam menampakkan bukti kenabiannya kepada kufar Quraisy dengan membelah apa? Bulan. Terbelah separuh menjadi dua. Nah, ini yang disebut dengan apa? Mukjizat di luar nalar kita. Siapa yang memberikan kekuatan tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Naam, Rabbul Alamin. Karena apa? Di luar jangkauan manusia. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu al-iman bi rububiyatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbun Khaliqun Razikun Al-Muhyi wal Mumit. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, pemberi rezeki, Al-Mudabbir, yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Nah, dan ini diimani hampir seluruh manusia, bahkan kufar Quraisy, kecuali segelintir saja. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Nah, seperti Fir'aun dan teman-temannya. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi-uluhiyatihi. Kita beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, uluhiyahnya. Artinya tidak beribadah kecuali kepadanya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan dengan menafikan berbagai macam apa? Kesyirikan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan dan ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian yang terakhir, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, maka kita tetapkan. Apa yang ditetapkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang datang dengan derajat sahih, maka kita tetapkan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sempurna, ikhwani hafizakumullah, iman kita kepada al-asma wa sifat sampai dia menjauhi, sampai dia berhati-hati, sampai dia waspada dari 4 larangan. Iman kita kepada al-asma wa sifat tidak akan sempurna sampai kita waspada, sampai kita berhati-hati, sampai kita menjauhi dari 4 larangan. Apa 4 larangan tersebut? Yang pertama adalah at-ta'til. Ini 4 larangan. Yang pertama adalah at-ta'til. Sekali lagi, tidak sempurna keimanan kita kepada al-asma wa sifat sampai kita menghindari, hati-hati. Nah, kita bersihkan ini dari empat perkara, empat larangan. Yang pertama adalah at-tahrif. Yang pertama adalah at-tahrif. Apa itu at-tahrif? At-taghyir, merubah. Baik merubah makna ataupun merubah lafaz. At-tahrif bermakna at-taghyir, merubah. Artinya dia rubah hakikat makna asli kepada makna yang lain. Makna yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dia selewengkan kepada makna ghairil murad, yang bukan pada artinya. Contohnya di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-yad. Allah memiliki apa? Tangan. Bagi ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka enggak terima dengan sifat ini. Sehingga mereka rubah maknanya. Yad maknanya tangan, jelas dalam bahasa Arab. Mereka rubah yad adalah kekuatan. Yad adalah kenikmatan. Ini masuk dalam at-tahrif. Merubah makna hakiki. Yad adalah tangan. Yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. Dan ini sebagaimana apa yang banyak terjadi pada kaum al-asyairah. Golongan apa? Al-asyairah. Wahum ahlu at-tahrif, merubah makna hakiki. Kemudian yang kedua adalah at-ta'til, meniadakan, mengingkari, tidak terima, tidak mau percaya, dia nafikan, dia ingkari ini. At-ta'til, menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya atau sebagian. Mereka beriman sebagian, menafikan sebagian yang lain. Dan ini pada golongan apa? Al-Jahmiyatu wal-Mu'tazilah. Ini golongan Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah. Al-Jahmiyah menafikan seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'tazilah beriman sebagian dan menafikan sebagian apa? As-sifat, atau menafikan sebagian makna. Kemudian yang terakhir, yang ketiga sebelum yang terakhir adalah at-tamthil, penyerupaan. Ini berhati-hati. Dia serupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk. Di antaranya Allah memiliki ain atau apa? Mata. Kemudian berarti matanya Allah seperti matanya kita, wong sama-sama mata. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada serupanya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Memang penamaannya sama, al-ain wal-ain. Tapi mata Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, sebagaimana tangan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Mata manusia sekian banyak aib dan keterbatasan, hanya bisa jarak tertentu, dan itu pun terbatas dengan apa? Usia. Semakin senja semakin apa? Berkurang. Terbatas juga dengan luas maupun kecilnya. Adapun mata Allah subhanahu wa ta'ala, tangan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Dan ini adalah al-mumathilah. Ini adalah sekte atau golongan al-mumathilah. Kemudian yang terakhir adalah at-taqyif, membagaimanakan. Diambil dari kata-kata kaif. Naam, at-taqyif. Dia berusaha untuk tanya bagaimana sih hakikatnya. Naam. Kita tahu maknanya di dalam bahasa Arab, yad adalah tangan. Naam. Tapi bentuk dan hakikatnya kita tidak tahu. Makna jelas. Kenapa kita tidak tahu? Karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak memberitahukan kepada kita. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam tidak tahu, bagaimana kita kemudian mengetahui? Karena ini butuh dengan apa? Dalil. Enggak ada dalil dalam permasalahan ini. Nah, maka ikhwani hafizakumullah, karena kita tidak dijelaskan hakikatnya, naam, maka kita dilarang untuk bertanya bagaimana hakikatnya. Naam, wala yuhituna bihi ilma. Sebagian, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah ahlu at-taqyif. Ini merupakan empat larangan, naam, agar supaya keimanan kita kepada al-asma wa sifat, naam, menjadi sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, ilahuna walhamdulillah.